سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كم مسلمين ومسلمات، semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian rutin kita dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi wa Alihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini pula kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita selalu istiqamah di dalam melakukan amal-amal kebaikan dan meningkatkan amal kebaikan tersebut benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang birrul walidain dan silatul ahram, berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan rahim, hubungan kekeluargaan. Dan insyaallah ta'ala hadis yang terakhir dalam bab ini adalah hadis Amr bin Abasah dalam kisah yang panjang, yaitu pertemuan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, yang mana Rasul alaihi salatu wasallam bertemu dengan Amr bin Abasah. Lalu Amr bin Abasah berkata kepada beliau, "Ma anta?" Qala nabiyun, "Siapakah anda ini?" Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku adalah seorang nabi. Fakultu, "Wa ma nabiyun?" Dan apakah nabi itu? Ini apa nabi itu? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arsalani Allah ta'ala." Aku diutus oleh Allah ta'ala. Lalu kata Amr bin Abbas, "Fakultu," maka aku bertanya kepada beliau, "Bi ayyi syai'in arsalaka?" Allah mengutusmu dengan membawa apa? Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arsalani bisilatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhada Allah la yushraku bihi syai'un." Yang artinya bahwa aku diutus oleh Allah dan membawa perintah atau ajaran untuk silaturahim, untuk menghancurkan berhala, dan untuk mengesakan Allah yang mana Allah tiada sekutu baginya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis Amr bin Abbasah insyaallah akan dibahas secara panjang lebar pada beberapa bab yang akan datang. Dan inti dari hadis Amr bin Abbasah bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh beliau, apakah ajaran yang beliau ajarkan, apakah ajaran yang beliau bawa, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membawa ajaran yaitu menyambung silatul rahim, yang menyambung selalu menjaga hubungan kekerabatan, juga untuk menyingkirkan atau menghilangkan kesyirikan dan berbagai macam bentuknya, dan agar manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu. Oleh karena itu kita melihat dalam hadis ini bahwa Islam adalah tauhid. Artinya Islam mengajarkan kepada kita tauhid, dan tauhid tidak bisa terlepas dari ajaran Islam, agama kita yang mulia. Demikian pula hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa misi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah misi kemanusiaan, tentang bagaimana seorang menjaga hubungan kekerabatannya. Tentu yang dimaksud dengan menjaga hubungan di sini yaitu dengan menjalin hubungan yang baik dan berbagi kepada yang tidak mampu, dan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap mereka. Dan ini suatu hal yang mulia, suatu perbuatan yang agung yang diajarkan oleh Islam kepada kita, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan dari hadis Amr bin Abbasah ini, ada dua perkara penting yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang misi beliau ketika diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah tentu menjalin hubungan seorang hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mewujudkan tauhid dalam dirinya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, serta menyingkirkan dalam kehidupannya berbagai macam kesyirikan, berbagai macam penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua dalam rangka memberikan hak Allah yang merupakan kewajiban bagi manusia, yaitu mentauhidkan Allah, menyembah hanya Allah, hanya kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini mewakili hablun minallah, yaitu menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ini yaitu silatul arham, menjaga hubungan rahim, hubungan kekeluargaan. Dan ini menunjukkan bahwa seorang hamba yang mempunyai kewajiban, apalagi seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia memiliki kewajiban untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia, dan bahasa lain hablun minan nas, yaitu menjaga hubungan dengan manusia, terutama kaum kerabatnya. Kaum kerabatnya yang terutama adalah ayah dan ibunya, kemudian yang lainnya, saudaranya, pamannya, bibinya, dan yang lainnya memiliki hubungan kekerabatan. Baru kemudian yang berikutnya, yang agak jauh dari hubungannya, dan seterusnya. Nah, ini merupakan tuntunan dan ajaran Allah dalam hampir setiap tuntunan agama kita. Selalu ada dua hal ini, yaitu hablun minallah dan hablun minan nas. Dan itulah salah satu ciri dari agama kita. Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga hubungan dengan Allah sebagai pencipta mereka, sebagai sembahan mereka, yang harus mereka taat, patuh, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah perintah agama kita untuk menjaga hubungan baik dan sesama manusia, terutama dengan kerabat dan tetangga, dengan keluarga dan yang berikutnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Imam An-Nawawi membawakan bab tentang kewajiban untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan perintah untuk menjalin hubungan kekeluargaan, silaturahim, lalu kemudian beliau membawakan bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-41, babu tahrimi al-uquq wa qati'ati rahim. Bab ini yaitu tentang bab tentang diharamkannya durhaka kepada kedua orang tua dan larangan memutus hubungan rahim. Sehingga bab ini adalah lawan dari bab yang sebelumnya. Kalau bab yang sebelumnya adalah bab birrul walidain wasilatil arham, jadi perintah untuk berbuat baik pada kedua orang tua dan perintah untuk menjalin hubungan rahim, maka pada bab 41 lawan dari bab ini adalah bab tentang diharamkannya hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan bab larangan memutus silaturahim, memutus hubungan rahim. Perlu diketahui bahwa telah disepakati oleh ulama kaum muslimin salafan wa khalafan, baik terdahulu sampai yang terakhir, semua menyepakati bahwasanya sikap durhaka kepada orang tua termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Ini merupakan kesepakatan para ulama kaum muslimin tentang uququl walidain, perbuatan durhaka kepada kedua orang tua adalah merupakan salah satu dari dosa besar. Apa yang dimaksud dengan uququl walidain? Apa yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua? Disebutkan di sini baik oleh Imam Ibnu Hajar atau oleh Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi alal jami', semoga Allah merahmati para ulama kaum muslimin, bahwa ini maksud dengan uququl walidain, sikap durhaka kepada kedua orang tua, yaitu mu'amalatuhum bima yata'adzawna bihi aw minhu mimma yukhalifu syara' au adamu isali birrihi ilaihima. Makna uquq yaitu bermuamalah, berinteraksi dengan kedua orang tua, dalam hal ini muamalah tersebut menyakiti mereka. Yani dengan muamalah yang dilakukan oleh seorang anak pada orang tuanya, muamalah ini menyakiti mereka berdua. Jadi menyakiti mereka. Tetapi semua ini tentu hal-hal yang berkaitan dengan selama tidak menyelisihi atau yang menyelisihi syariat Allah. Karena syariat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk taat pada orang tua dan tidak boleh menyakiti mereka. Tetapi ada hal-hal yang menyelisihi syariat. Nah, Kalau seorang anak melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan ini menyakiti kedua orang tuanya, tetapi perbuatan ini yang dilakukan oleh seorang anak tidak bertentangan dengan syariat, maka ini tidak masuk dalam kategori uququl walidain. Tidak termasuk dalam kategori menyakiti atau durhaka kepada kedua orang tua. Tetapi kalau yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tua, ya, yang dilakukannya ini menyakiti mereka, ya, menyakiti mereka, dan mereka merasa sakit hati mereka dari perbuatan tersebut, yang mana perbuatan ini tidak menyelisih syariat. Nah, ini akan atau menjadikan mereka sakit hati, menyakiti mereka, maka perbuatan ini adalah termasuk perbuatan yang berdosa. Jadi uququl walidain, yaitu muamalah, bersikap, berinteraksi dengan mereka dan menyakiti mereka, yang mana hal tersebut tentu merupakan dilarang oleh agama. Ya, tetapi kalau seorang dia tidak taat pada orang tuanya dalam hal yang berkaitan dengan ketaatan pada Allah, maka ini walaupun mereka sakit hati, maka tidak dikategorikan sebagai uquq al-walidain. Tidak dikategorikan sebagai sikap durhaka kepada kedua orang tua. Termasuk uquq al-walidain, yaitu adamu ishal birrihima ilayhima. Termasuk durhaka kepada kedua orang tua, yaitu tidak menyambung, tidak menjaga hubungan dengan mereka, memutus hubungan dengan mereka, tidak berbuat baik pada mereka. Ini bagian dari uquq al-walidain, bagian dari sikap atau perbuatan mendurhakai kedua orang tua. Sedangkan memutus hubungan rahim, ini lawan dari menyambung hubungan rahim. Kalau pada bab sebelumnya memerintahkan untuk silaturahim, berarti melarang memutus hubungan rahim. Sedangkan bab ini melarang hubungan memutus silaturahim. Adapun dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yang pertama adalah surat Muhammad ayat 22 dan ayat yang ke-23. Ini termasuk di antara dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam mendukung bab ini sebagai landasan dari bab ini, yaitu surat Muhammad ayat 22 dan ayat 23. Allah azza wa jalla berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Ini dalil yang pertama, yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutus hubungan kekeluargaan. Allah menegur perilaku orang-orang yang kalau mereka berkuasa, Kemudian mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutus hubungan rahim. Makanya kemudian Allah mengancam mereka dengan laknat. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum wa'ama absarahum. Lalu mereka pun dijadikan tuli oleh Allah dan dijadikan buta mata-mata mereka. Itu mata hati mereka. Nah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang orang yang berpaling dari perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah membebani, memerintahkan untuk menjaga hubungan silaturahim dan untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Tetapi kemudian jika ada orang yang melanggar ketetapan Allah dan dia membuat kerusakan di muka bumi ini dan dia memutus hubungan-hubungan rahim, maka ini akan diancam oleh Allah Ta'ala dan ancaman laknat. Wal-la'nu at-tardu ar-rahmatillah. Yani maksudnya laknat adalah seorang diusir, dikeluarkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk perbuatan yang diharamkan, membuat kerusakan dan memutus hubungan rahim, dan tidak berbuat baik pada keluarga, tidak menyampaikan apa yang kita miliki atau berbagi kepada mereka dari apa yang seorang memperolehnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terancam oleh laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ayat ini ada dua hal yang disebutkan. Dosa secara umum, yaitu membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua, yaitu jenis dosa tertentu secara khusus, yaitu memutus hubungan rahim. Ini termasuk yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengancam orang-orang yang demikian dan mengatakan ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu Allah jadikan mereka tuli dan Allah jadikan mata-mata penglihatan-penglihatan mereka buta. Jadi mereka ditutup hatinya, dikunci hatinya oleh Allah SWT. Salah satu sebab adalah karena memutus silat ar-rahim. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu dari surat Ar-Ra'd ayat yang ke-25. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Yang artinya, dan orang-orang yang mereka merusak, mereka membatalkan janji mereka atau janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh, dan mereka memutus apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkannya, dan mereka melakukan kerusakan di bumi ini, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan, yang memperoleh laknat, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Nah, ini menunjukkan ancaman Allah bagi orang yang berbuat demikian, yang memutus perjanjian mereka dengan Allah atau membatalkan perjanjian mereka dengan Allah, memutus silaturahim dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah mengancam mereka dengan laknat, mereka dikeluarkan dari rahmat Allah dan mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Jadi ini adalah merupakan sifat-sifat atau di antara sifat orang-orang yang celaka, yaitu orang yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah setelah dia mengakuinya, setelah dia mengadakan perjanjian tersebut, kemudian dia memutus silaturahim yang Allah perintahkan untuk menyambungnya, kemudian dia membuat kerusakan di muka bumi ini, maka terancam dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 yang termasuk yang dijadikan dalil atau sebagai dalil tentang bab ini, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu, Tuhanmu, telah memerintahkan agar janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Larangan menyekutukan Allah dan perintah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah seseorang. Wabil walidaini ihsana, dan Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru kibara, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Adapun apabila ada salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya yang mereka di hari tua bersamamu, engkau yakni bersama mereka, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uff, si perkataan yang seakan-akan menghardik mereka. Jangan engkau mengatakan pada mereka uff. Wala tanharuhuma, dan jangan pula engkau membentak mereka. Baqul lahuma qawlan karima, akan tetapi katakanlah pada mereka dengan perkataan yang mulia, perkataan yang lembut, perkataan yang baik. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahma waqul rabbi rahmuma kama rabbayani saghira. Kemudian Allah perintahkan untuk bertawadhu, rendah hati kepada kedua orang tua dan mengasihi mereka. Mengasihi, menyayangi kedua orang tua tersebut yang mereka hidup bersama anaknya di hari tua mereka. Dan Allah perintahkan kepada anak untuk mendoakan kedua orang tuanya dan mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, wahai Rabbku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidik aku di saat kecil. Nah, ayat ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentauhidkan Allah dan berbuat baik pada kedua orang tua. Di antara perbuatan baik yang disebutkan dalam ayat ini terhadap kedua orang tua adalah di saat mereka menginjak masa senja mereka, di hari tua mereka, baik dua-duanya ataupun salah satu dari mereka, apabila hidup bersama kita, tinggal bersama kita, kita masih bertemu dengan mereka, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana ketika seorang kecil, seorang anak ketika bayi, seorang anak ketika dia kecil, bagaimana kasih sayang orang tua yang kepadanya, terutama ibu yang tidak tidur di malam hari, tatkala anaknya tidak tidur, tatkala anaknya sakit, tatkala anaknya buang air di saat masih bayi, maka ibu dengan setia, dengan tekun, dia merawat anaknya, dia membersihkan anaknya, agar anaknya bisa tidur dengan lelap. Oleh karena itu di hari tua, seorang anak merupakan kewajiban baginya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena orang tua di saat akhir-akhir kehidupan mereka, mereka memerlukan kasih sayang dari anaknya. Sebagaimana mereka dahulu telah memberikan kasih sayang mereka pada anak mereka. Maka di hari tua, orang tua itu memerlukan perhatian anaknya. Makanya kadang-kadang ada orang tua, dia sangat bahagia ketika anaknya datang menyapanya, bertanya tentang keadaannya, salaman kepadanya, pamitan ketika akan pergi, minta didoakan, memberikan hadiah ketika pulang dari kerjaannya, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Apalagi kalau seorang anak bersikap sopan, tidak mengangkat suaranya depan orang tuanya, dia berbicara dengan lembut, dia selalu nurut apa yang diinginkan oleh orang tuanya selama dia mampu, dan selama itu adalah perbuatan baik. Ya, maka ini sesuatu yang sangat membahagiakan hati orang tuanya. Ini kita diperintahkan. Makanya Allah menyebutkan di antara adab-adab anak ketika pada orang tuanya, di saat orang tuanya telah berada di hari tua, agar mereka diperlakukan dengan lemah lembut dan ucapan yang mulia, tidak kasar kepada orang tua, apalagi membentak orang tua, na'udzubillah. Ya, maka ini satu adab yang mulia yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya, dan ini tidak ada kecuali dalam agama kita. Bagaimana Islam mengajarkan birrul walidain, dan Allah menjadikan berbakti kepada orang tua sebagai pintu, salah satu dari pintu surga yang terbaik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh, soleha, yang berbakti atau yang beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua mereka. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, hadis yang pertama, hadis Abu Bakrah Nufai' Ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kamu sekalian aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Beliau mengucapkan kalimat ini, pertanyaan ini tiga kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan. Qulna bala ya Rasulullah. Qal al-ishraku billahi وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حديث متفق عليه تكرر الإمام بخاري dan Imam Muslim في dalam كتاب صحيح mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang terbesar? Saya ucapkan pertanyaan ini 3 kali. Maka para sahabat kemudian menjawab, mau wahai Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa besar yang terbesar adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an. Beliau ketika berbicara, ketika menyampaikan hadis ini, beliau dalam keadaan bersandar, menyandarkan punggungnya, duduk sambil bersandar. Kemudian fajalasa, lalu beliau menegakkan punggungnya. Beliau tidak bersandar. Ini menunjukkan pentingnya apa yang beliau sampaikan. Fajalasa, lalu beliau duduk. Faqal, dan beliau berkata, melanjutkan tentang dosa-dosa besar. Yang terbesar adalah, kata beliau, ala wa qawluz zur. Ketahuilah bahwasanya juga termasuk dosa besar adalah perkataan dusta. Wa syahadatuz zur, dan persaksian dusta. Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, fama zala yukarriruha. Beliau terus berulang-ulang mengucapkan tentang dosa-dosa besar ini. Sehingga kami pun berkata, seandainya beliau diam, karena beliau berulang-ulang menyebutkannya, menunjukkan perhatian dan penekanan beliau terhadap dosa ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini, Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita, memberi peringatan kepada kita, karena di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi umat ini. Beliau menginginkan kebaikan dan beliau sangat mencintai kebaikan untuk umat ini, sehingga tidak ada satu kebaikan yang mendekatkan manusia kepada ridha Allah, kepada surga Allah, melainkan telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Demikian pula tiada satu keburukan dan tiada satu kejelekan yang menyebabkan seorang dijerumuskan dalam api neraka, dalam azab Allah, melainkan telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahaya dari perbuatan keburukan tersebut. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semoga Allah melimpahkan dan mencurahkan salawatnya dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin yang terbaik, yang mencintai umatnya, bahkan semua hamba Allah, sehingga beliau mengajak mereka untuk mengikuti petunjuk Allah dan mengikuti pedoman yang beliau ajarkan alaihi salatu wassalam. Beliau memberitahukan sebelum ditanya, dan ini salah satu dari metode pengajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sebagai seorang rasul, seorang nabi yang mulia, di dalam menyampaikan risalah Allah dan beberapa metode. Dan metode-metode ini adalah bagian dari dunia pendidikan. Bagaimana seorang guru, bagaimana seorang mudarris mengajarkan kepada murid-muridnya. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara beliau bertanya sesuatu yang belum diketahui oleh para sahabat. Lalu beliau dijawab oleh para sahabat. Dan kemudian beliau arahkan jawaban yang paling benar. Nah, di dalam di sini beliau bertanya kepada para sahabat, yang mana pertanyaan ini adalah akan menjadikan sahabat itu ingin mengetahui. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan pada kalian dosa besar yang terbesar, dosa-dosa besar yang terbesar. Sehingga ketika mendengar pertanyaan ini, maka seorang murid ya atau para sahabat dengan semangat ingin mengetahui. Apalagi beliau bertanya sampai 3 kali. Dan ini pun salah satu metode dalam mengajar. Dan mengulangi pertanyaan itu 3 kali. Dan ini semua telah diajarkan, jadi praktekkan oleh Nabi SAW kepada kita. Setelah beliau mengulangi kalimat ini 3 kali, baru kemudian beliau memberitahukan tentang dosa-dosa besar tersebut. Ada 3 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam bab ini tentang dosa-dosa besar yang terbesar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah. Inilah syirik. Kita tidak boleh sebagai seorang beriman menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam amal-amal perbuatan kita, yang amal ibadah kita. Karena dosa syirik, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berbuat syirik pada Allah, ini adalah dosa besar yang terbesar. Kemudian yang kedua, uququl walidain, mendurhakai kedua orang tua. Mendurhakai kedua orang tua. Ini termasuk perbuatan dosa besar. Jadi apabila kita melihat hadis ini, bahwa Rasul alaihissalatu wassalam, demikian pula metode Al-Quran dan metode sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam 2 hal terpenting selalu berkaitan, selalu bersandingan. Kalau di dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Isra, Allah perintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, dan Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, Maka di dalam hadis ini disandingkan antara dua larangan. Larangan berbuat syirik pada Allah Azza wa Jalla, yang ini merupakan dosa besar, yang terbesar. Dan yang kedua adalah larangan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Larangan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini, yang merupakan bagian dari dosa-dosa besar, adalah qauluz zur, mengucapkan perkataan palsu, berbohong, berdusta, dan bersaksi dan persaksian yang palsu. Makanya hati-hati, seorang yang menjadi saksi palsu, kadang-kadang dalam perkara-perkara berkaitan dengan harta atau dengan kehormatan atau yang lainnya, ada orang-orang yang berani menjadi saksi, tetapi saksinya adalah palsu, persaksiannya palsu. Ini termasuk salah satu dari dosa-dosa besar, yang terbesar. Nah, di dalam hadis ini ada dua hal yang ditekankan oleh Nabi SAW, yaitu penekanan dalam larangan durhaka kepada kedua orang tua dan larangan bersaksi palsu dan berkata palsu. Ini ditekankan oleh Nabi SAW. Kemudian juga kita melihat dalam hadis ini bagaimana sikap dan perilaku para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berulang-ulang mengucapkan tentang dosa besar, yang terbesar adalah berbuat syirik pada Allah dan durhaka kepada orang tua. Demikian pula beliau mengulang-ulangi menyebut tentang dosa besar berkaitan dengan perkataan palsu, berkaitan dengan saksi palsu, sehingga mereka merasa khawatir terhadap diri beliau. Ya, mereka merasa khawatir terhadap diri beliau. Oleh karena itu beliau mengatakan, mereka mengatakan, ya laitahu yaskut, seandainya saja beliau itu diam. Kadang-kadang seorang kalau berbicara berulang-ulang dengan ketegasan, ini bisa jadi ya ada sesuatu yang menimpa dirinya. Ya, sehingga para sahabat khawatir dan mereka berharap supaya beliau cukupkan pembicaraan beliau. Karena memang sudah para sahabat memahaminya tentang larangan yang disebutkan di dalam hadis ini, yang merupakan bagian dari dosa-dosa besar yang terbesar. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang salah satu metode di dalam mengajar adalah mengulangi suatu pernyataan yang penting, pernyataan yang berbobot, pernyataan yang bernilai, yang penuh arti, itu diulangi sampai 3 kali. Ya. Ini untuk penekanan terhadap pernyataan tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya lebih dipahami, lebih merasuk dalam diri orang yang mendengarkannya, dan dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga di sini sebagai dalil yang digunakan oleh para ulama dalam hal yang berkaitan dengan pembagian dosa. Bahwa dosa itu ada 2 macam. ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Ada kabairud dhunub dan ada saghairud dhunub. Ada kabirah, ada saghirah. Dan hal ini tidak bisa dipungkiri tentang adanya dua jenis dosa. Dilihat dari dosa itu. Bahwa ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Dan ini disebutkan pula oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31. Allah Azza wa Jalla berfirman, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا, jika kalian menjauhi, ما تنهون عنه, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, نكفر عنكم سيئاتكم, niscaya kami, itu niscaya Allah akan menghapus sayiat, yaitu dosa-dosa kecil kalian. Ini juga merupakan dalil dari Al-Quran Al-Karim tentang ada yang pembagian dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi seorang mukmin berupaya untuk menjauhi semua jenis dosa sedapat mungkin, baik dosa besar, ini apalagi dosa besar, demikian pula dosa-dosa kecil, agar dihindari, dijauhi. Karena sesuatu yang besar itu bermula dari yang kecil. Bermula dari yang kecil. Kalau seorang selalu menggampangkan dosa kecil, maka nanti dia akan gampangkan dosa yang besar. Oleh karena itu, kita dilarang, atau hendaknya seorang mukmin menjauhi perbuatan-perbuatan dosa kecil, sehingga dengan demikian dia akan menjauhi pula dosa-dosa yang besar. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. النووي رحمه الله الإمام النووي رحمه الله بركاته وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بركاته dari النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بسبدا الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري. نبي صلى الله عليه وسلم بسبدا دوسا besar itu pertama syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, waqatlun nafsi, membunuh jiwa, tentu di sini tanpa hak. Tanpa hak. Yang keempat adalah al-yaminul ghamus, sumpah yang mencelupkan seseorang ke dalam dosa, dan bahasa yang lebih ringkas yaitu sumpah palsu. Hadis ini sahih. Nah, di dalam hadis ini tidak jauh berbeda dengan hadis sebelumnya. Dalam arti, beberapa jenis dosa besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada tambahan dua poin di antara dosa-dosa besar, qatlun nafs, membunuh jiwa. Membunuh jiwa. Karena hukum membunuh haram. Termasuk hal ini yang berkaitan dengan membunuh adalah aborsi. Membunuh bayi dalam perut ibu. Apalagi na'udzubillah. Karena takut masalah ekonomi. Takut masalah pendidikan. Dan yang lainnya. Kemudian digugurkan kandungannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan dikira bahwa yang dimaksud dengan membunuh jiwa itu hanya yang dewasa. Ya. Bayi dalam kandungan pun kalau yang sengaja dibunuh, digugurkan, ini termasuk dosa besar, termasuk dalam kategori membunuh jiwa. Yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentang sumpah. Sumpah yang palsu. Maka di sini kita melihat, berkaitan dengan kepalsuan, ada tiga hal dari dua hadis ini. Pertama perkataan qaulu zur. Ya, perkataan dusta. Perkataan yang tidak benar. Yang kedua syahadatuz zur. Memberi persaksian dan persaksian yang palsu. Ya. Persaksian yang palsu. Yang ketiga, bersumpah. Sumpah dengan sumpah yang palsu untuk mendapatkan harta seseorang, untuk memakan harta manusia, ya, dia berani-beraninya bersumpah palsu. Padahal sumpahnya itu tidak benar. Atau dia bersaksi palsu. Seakan-akan ada wasiat. Padahal tidak ada wasiat dalam masalah harta. Seseorang misalnya yang meninggal. Tapi dibuat surat wasiat palsu. Kemudian ditandatangani. Tanda tangannya juga palsu. Ini semua hukumnya adalah haram. Ya. Hukumnya adalah haram. Berkata dusta, bersaksi palsu, dan bersumpah palsu hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi, untuk mendapatkan bagian dari dunia ini. Na'udzubillah. Entah itu kehormatan, atau harta, atau wanita, atau jabatan, atau yang lainnya. Ini akan menjerumuskan seorang ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diambil dari hadis ini tentang makna al-yamin al-ghumus. Al-ghumus itu yang mencelupkan. Asalnya al-ghumus ini ghamasa yaghmisu, yaitu mencelupkan sesuatu. Mencelupkan sesuatu. Nah, sumpah palsu ini adalah sumpah yang mencelupkan seseorang ke dalam dosa. Dalam dosa. Yang bisa menjerumuskan dia dan mencelupkannya ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Yang diambil dari hadis ini, yang pertama bahwa hadis yang kedua ini memiliki tambahan, yaitu tambahan dari dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sebelumnya, yaitu dengan tambahan dosa larangan membunuh jiwa tanpa hak. Kemudian yang kedua yang juga diambil dari hadis ini bahwa dosa-dosa besar ketika disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang dalam beberapa munasabah, dalam beberapa kesempatan selalu beliau sebutkan dosa itu, dosa besar tersebut, ini menunjukkan bahwa dosa itu adalah sangat berbahaya kalau dilakukan oleh seseorang. Contohnya dalam hadis ini, dalam dua hadis ini, dalam dua kesempatan yang berbeda, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa syirik dan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini penekanan yang kuat dari beliau tentang bahayanya melakukan kesyirikan. Madinah muslimin rahimakumullah, hati-hatilah dari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspada. Jangan sampai seorang terjerumus dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian pula dosa durhaka kepada kedua orang tua. Yang termasuk dari antara dosa-dosa yang amat besar. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hal yang berkaitan dengan sumpah. Sumpah itu ada empat macam, sebagaimana disebut oleh para ulama. Yang pertama adalah al-yaminul ghamus, sumpah yang palsu, yang ini termasuk tidak jauh berbeda dengan saksi yang palsu, memberi persaksian palsu. Kemudian yang kedua, yaitu ada sumpah yang al-munakid, munakidah. Sumpah yang kalau seorang bersumpah, ya terlaksana, jadi melaksanakan sumpahnya. Atau kalau dia akan membatalkan sumpahnya, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Ya. Kemudian yang ketiga, dari jenis sumpah, yaitu sumpah yang diucapkan seorang hanya sekedar ucapan. Ya, dan ini banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat Arab misalnya. Ada semacam kebiasaan yang mereka lakukan, yaitu sebentar-sebentar sumpah, wallahi ana begini dan begitu, wallahi ana begini dan begitu. Ini kebiasaan selalu keluar dari lisan mereka ketika berbicara. Ini namanya al-yamin atau yaminul lagwi. Ini ucapan sumpah yang ya tidak dimaksud apa-apa kecuali yang sekedar keluar dari lisannya. Jadi ada sumpah palsu, ada saksi palsu, ada sumpah yang kalau dia bersumpah harus dia laksanakan sumpahnya, kalau dia batalkan sumpahnya dia harus membayar kafaroh, dan ada sumpah yang disebut dengan yaminul lagwi, yang sumpah yang hanya sekedar ucapan yang tidak dimaksud apa-apa dari ucapan tersebut. Nah, itu diantara macam-macam sumpah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian penjelasan beberapa hadis Nabi SAW dalam bab ini, dan insyaAllah ta'ala kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan hadis di sini. Kita lanjutkan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang, dan ini saatnya untuk memasuki sesi tanya jawab. Kami cukupkan أقول قولي هذا والله تعالى أعلم. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Khairul Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini dari program kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin disampaikan oleh Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafidzahullah Ta'ala. Dan di mana di kesempatan ini telah kita simak dan dengarkan bersama dari penyampaian materi pembahasan kitab ini di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita persilakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya, dapat menghubungi di layanan-layanan telepon 0218236543 ataupun pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, kita persilakan dan sapa untuk penelpon yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Now, silakan, halo. Saya Rizna dari Karawaci. Iya, silakan langsung ke pertanyaannya. Tanya, Pak Ustaz, saya punya tante. Tantenya itu kerja di bank konvensional. Kan dia itu beliin saya baju lebaran, adik-adik saya juga. Terus adik saya juga dibiayain bayar kosnya sama dia selama kuliah ini. Terus kalau misalnya nanti lebaran dia kasih saya uang THR, apa saya harus terima atau gimana? Atau saya boleh nggak makan di rumah dia untuk menjaga silaturahmi? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup jelas pertanyaannya. Kita persilakan Ustaz. Fadal. Baik, dari pertanyaan yang ditanyakan tadi, pertanyaannya adalah apakah setiap harta yang dimiliki oleh keluarga tersebut adalah dari harta yang haram? Ini pun harus diwaspadai. Tetapi kalau seorang misalnya dia was-was atau dia khawatir menjerumuskan dirinya dalam perbuatan dosa, maka dia menghindar. Tetapi dengan cara yang terbaik. Dan perlu juga dia menyampaikan nasihat, masukan kepada keluarganya yang dianggapnya masuk dalam lingkaran riba, yang mungkin makan dari riba dan seterusnya. Jadi seorang yang bijak tidak hanya kemudian dia bisa melarang sesuatu, tapi hendaknya dia pun memberikan jalan keluar, memberikan nasihat kepada orang yang dianggapnya berbuat dosa tersebut atau yang makan dari harta yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, bahwa silaturahmi salah satu fungsinya adalah untuk kita saling tawasul bil haq, tawasul bil haq, tawasul bil sabr, wasiat-wasiat dalam kebenaran dan wasiat-wasiat dalam kesabaran. Seyogyanya memang seorang mukmin, seorang mukminah, muslim muslimah, dia menghindar dari memakan yang haram, ya. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang kerja misalnya di satu bank konvensional, semua harta yang dimiliki adalah haram, semua makanan yang dimiliki adalah haram. Apa mungkin dia mempunyai pekerjaan yang lain, dia mempunyai bidang usaha yang lain yang halal, dari itu mungkin dia makan dan seterusnya. Maka di sini memang memerlukan sesuatu yang penuh dengan kehati-hatian, ya, sehingga apa yang diinginkan adalah juga keselamatan saudara kita. Kita tidak hanya berupaya menyelamatkan diri kita, tetapi bagaimana kita pun menyelamatkan orang lain, apalagi kerabat kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka ibu yang bertanya tadi, bagaimana sebijak mungkin, ya, kalau ibu pun menghindar dari apa yang ibu khawatirkan dan was-was, tapi jangan lupa juga menasihati, memberikan jalan keluar atau memberikan solusi kepada keluarga yang bekerja di tempat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 kita sapa kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, dengan siapa, dari mana, Bapak? Dengan Umi Ambawa di Bengkulu. Silakan Bapak di Bengkulu, langsung pertanyaannya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan. Ya, saya mau tanya ini masalah ini loh, Pak Ustaz. Sholat, setelah sholat subuh berdiam diri di masjid sampai terbitnya matahari, itu kalau sudah pulang membawa pahala haji dan umroh, ya Ustaz ya. Silakan, kemudian Yang aku tanyain, hadisnya itu sahih apa dhaif, Pak Ustaz? Baik. Nah, sama kemudian yang dimaksud sholat dua rakaat setelah sebelum pulang itu sholat apa, ya Ustaz ya? Baik, cukup pertanyaannya, ditunggu jawabannya ya. Ustaz, ya, terima kasih. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Baik, tentang pertanyaan tersebut, bahwa hadis yang menjelaskan fadilah dan keutamaan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk di tempat sholatnya sambil berzikir, sambil baca Quran, sambil berdoa atau amalan-amalan yang kebaikan tersebut, sampai terbitnya matahari, kemudian setelah kurang lebih matahari satu tombak, tinggi matahari satu tombak, lalu dia sholat dua rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala seorang yang berumrah. Bahkan Nabi SAW mengucapkan tiga kali, dan ada suatu riwayat pahala seorang yang haji yang sempurna. Ini adalah hadis yang disahihkan oleh sejumlah ulama hadis. Ya, jadi hadis ini hadis yang sahih, dan ini diantara amal yang utama. Jadi amalan-amalan yang ringan tapi membuahkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu sholat sunnah, sholat berjamaah subuh di masjid bersama kaum muslimin, kemudian duduk menunggu sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit kurang lebih setinggi satu tombak, kurang lebih 15-20 menit setelah terbit, kemudian sholat sunnah dua rakaat, lalu kemudian baru kemudian dia pulang. Ini mendapatkan pahala umroh. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Adapun sholat yang dilakukan, sholat apakah yang dilakukan ketika itu? Para ulama menyebutkan, ya, yaitu sholat duha. Niatnya adalah sholat sunnah duha. Makanya para ulama mengatakan bahwa sholat ini adalah sholat duha di awal waktu. Jadi niatnya adalah niat sholat duha. Adapun istilah niat isyrak, itu kalau dicermati dalam kitab-kitab, ada hanya sekedar istilah saja. dari sebagian ulama, tetapi sholat yang dilakukan adalah sholat sunnah duha. Jadi niatnya sunnah duha. Dan ini para ulama mengatakan adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Ya. Yang dikenal di kalangan masyarakat kita, sebagian masyarakat kita mengatakan sholat syuruk atau sholat isyrok. Ya. Tapi yang wallahu a'lam, saya lebih cenderung kepada nama, yaitu kepada bahwa sholat ini adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Jadi sehingga seorang misalnya ketika dia pulang setelah sholat duha dua rakaat ini, mungkin nanti jam 8, jam 9 dia ingin melanjutkan sholat duhanya atau menambah rakaat sholat duhanya, silahkan. Dan itu hal yang dibolehkan. Ini jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pendengar maupun pemirsa yang bertanya maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Naam, hamba Allah dari Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seorang ibu yang tidak mau memaafkan anak karena anaknya sudah kelewat mengecewakan ibunya tersebut? Terima kasih Ustaz dan mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan tentang seorang ibu yang tidak mau memaafkan anaknya. Tentu dalam hal ini adalah kemungkinan besar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sang anak sudah melampaui batas sehingga betul-betul menyakiti orang tuanya atau menyakiti hati ibunya. Ya. Dan dalam hal ini, kalau kita bicara masalah hak, itu adalah hak orang tuanya. Tetapi dari satu sisi yang lain, kita berharap mudah-mudahan seorang anak yang terkena musibah ini, karena ini musibah, ya, seorang anak yang terkena musibah yang besar ini, yaitu tidak dimaafkan oleh ibunya, dia harus bagaimanapun. Pertama, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, dia tetap berupaya bagaimanapun. Dengan cara yang merendahkan dirinya, dengan cara yang baik, dia tetap berusaha untuk mendapatkan maaf dari ibunya. Ya. Walaupun mungkin kalau dia datang, dia diusir, diam. Jangan ada satu kalimat pun yang keluar menjawab orang tua itu. Anda bersikap diam, Anda mendengar, kalau perlu Anda menangis depannya, sehingga mudah-mudahan Allah merubah hatinya, meluluhkan hatinya, ya, yang begitu tegas pada anaknya atau keras pada anaknya. Jadi ini sikap mungkin yang demikian juga dapat melembutkan hati ibunya. Kemudian yang ketiga, Anda berdoa minta pada Allah. Minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah merubah hati ibunya yang tidak mau maafkan anaknya menjadi mau memaafkan anaknya. Jadi minta pada Allah. Allah zat yang membolak-balik hati manusia. Minta pada Allah supaya Allah memberikan hidayah, memberikan kelembutan kepada ibunya untuk mau maafkan anaknya. Jadi intinya bahwa apa yang dilakukan oleh sang ibu ini, ya mungkin karena sudah kelewat batas dari perbuatan anaknya, menyakiti ibunya sehingga dia betul-betul tidak mau maafkan. Tapi bagaimanapun seorang anak tetap berusaha untuk mendapatkan maaf dari orang tuanya. Dan apa yang saya katakan tadi, tetap berdoa minta pada Allah, tetap datang pada orang tuanya, walaupun orang tuanya ngusir, orang tuanya marah, orang tuanya lempari dia sesuatu, ya, maka cobalah tetap tabah, ya, dalam menghadapi orang tua tersebut, Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah merubah hati ibunya untuk mau maafkan anaknya. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di program sesi tanya jawab kajian kita di pagi hari ini, Ustaz. Mohon disampaikan sebelum kita menutup kajian kita sebagai istifadah atau khulasah pertemuan kajian di pagi hari ini. Tafadhal, Ustaz. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita senantiasa berdoa pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menghindarkan diri kita dari perbuatan syirik pada Allah, perbuatan sangat dimurkai oleh Allah, perbuatan yang Allah tidak mengampuninya jika seorang mati dalam keadaan syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan, dan dia mengampuni selain dosa itu. Maka ini pesan Islam yang terbesar, menegakkan tauhid dalam diri kita dan menjauhkan perbuatan-perbuatan syirik besar maupun kecil. Kemudian yang kedua, menjaga hak orang tua dan melaksanakan kewajiban kita kepada keduanya dan berbakti kepada mereka, mendoakan mereka, berbuat ihsan pada mereka. Dan apabila mereka telah meninggal, maka kita selalu mendoakan untuk mereka, memberi sedekah untuk mereka. Dan demikian Allah pun akan memberikan kepada kita anak-anak yang soleh, solehah, kalau kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah besarnya dampak dari segala macam kepalsuan, sumpah palsu, perkataan palsu, persaksian palsu, apalagi dalam rangka mendapatkan keduniaan. Na'udzubillah min dalik. Sudah seyogianya seorang mukmin memperbaiki dirinya. Kalau masih ada kepalsuan-kepalsuan dalam dirinya, maka hendaklah dia berupaya untuk membersihkan dirinya dari kepalsuan tersebut, sehingga betul-betul dia berbakti dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kepalsuan itu dapat menjerumuskan kepada kemunafikan. Ya, menjerumuskan kepada kemunafikan. Dan kemunafikan adalah salah satu di antara dosa-dosa yang amat besar, yang juga menjerumuskan seorang ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala jika dia tidak bertobat dan memperbaiki dirinya. Aku lupa oleh hadha, semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita agar kita dapat meningkatkan amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, dan semoga dia menerima semua amal ibadah kita. Ini adalah bulan silaturahim, bulan untuk memperbanyak perbuatan baik, bersedekah untuk perbuatan-perbuatan baik lainnya. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Aku lu qawli hadha, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in, walhamdulillahil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.